syiat dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang telah disepakati oleh para ulama. Akhwan fillah a'azakumullah, melanjutkan perkara yang pertama ini, bahwa kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam harus menjadi pegangan kita, tapi dengan catatan ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Mengapa mesti dengan kata-kata seperti itu? Mengapa kita tidak mencukupkan kitabullah dan sunnah rasulnya saja? Titik. Mesti kita tambah dengan fahmus salaf. Nah ini sesungguhnya jangan kita mengingkari dulu kalau kita baru pertama mendengarnya. Ya. Kita perlu tahu, ikhwan fillah a'azzakumullah, bahwa pemahaman salafus saleh itu merupakan pemahaman yang murni, pemahaman yang bersih fil jumlah, secara global, terhadap kitabullah dan sunnah rasulnya. Sehingga dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, Allah perintahkan untuk kita mengikuti apa yang mereka pahami dalam kitab beragama ini. Sebelumnya siapa sih as-salafus salih? As-salafus salih adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan." Radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiquna al-awwalun, para pendahulu yang pertama. Dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, mereka para sahabat, para tabi'in, itulah yang disebut dengan salafus saleh. Orang-orang yang Allah puji dalam ayat ini, yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummalladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Tsummalladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Tsumma yaji'u aqwamun, kemudian datang setelah mereka itu kaum-kaum. Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, persaksian mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksian mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan ta'dil, ya. Nabi SAW memberikan pujian kepada golongan-golongan yang disebut oleh Nabi di sini. Nabi katakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia siapa itu? Qarni, mereka itu adalah golongan. Thumma alladzina yalunahum, golonganku, yakni Nabi dan para sahabatnya, ya, generasi Nabi SAW. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, para tabi'in, yang mengikuti jejak para sahabat Nabi. Thumma alladzina yalunahum, dan yang setelah mereka lagi, para tabi'ut tabi'in. Ini adalah tiga generasi yang telah dipuji oleh Nabi SAW dan dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita akan lihat nanti keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebaikan di sini menyeluruh dalam segala hal. Kemudian datang setelah mereka orang-orang yang dikatakan oleh Nabi persaksiannya mendahului sumpahnya, atau sumpahnya mendahului persaksian mereka. Ini adalah sesungguhnya menunjukkan sifat tercela pada orang-orang yang gampang bersumpah, gampang bersaksi, ya. Dan mereka menganggap perkara itu perkara yang ringan. Dulu para tabi'in rahimahumullah menceritakan bagaimana pendidikan ayah-ayah mereka terhadap mereka. Sampai di antara mereka mengatakan, kita ini dulu suka dipukul oleh orang tua kita karena persaksian. Jadi ketika melihat anaknya gampang bersaksi, bersumpah, maka dipukul. Supaya mereka enggak mudah untuk bersumpah. Jadi seorang yang gampang bersumpah tanpa kebutuhan, ya, ini sesuatu yang tercela. Nah, ini datang setelah mereka orang-orang yang seperti itu. Ala kulli hal, yang menjadi pembahasan kita di dalam hadis ini, bahwa di sana ada tiga golongan atau tiga generasi, ya, yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang disebut dengan as-salafus salih. Mereka lah yang harus kita ikuti pemahamannya di dalam agama ini. Mereka lah yang harus kita jadikan patokan di dalam kita menimbang, ya, mana yang benar dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Mengapa demikian? Karena Allah SWT memerintahkan seperti itu. Karena Allah SWT menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang harus kita ikuti jalannya. Demikian ini akan saya sebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa pemahaman mereka itu juga hujjah. Pemahaman para as-salafus salih adalah hujjah yang harus kita ikuti. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah, ya. Dalam surat Al-Fatihah ini menunjukkan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang semuanya kita menghafalnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ikhwan fillah azzakumullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan ayat ini di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dan sebelumnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab tersebut membuat pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa pemahaman para salafus salih, pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka, ini merupakan hujjah, ya, merupakan sesuatu yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, yang harus kita jadikan patokan. Dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim rahimahullah mengungkapkan kandungan ayat yang tadi kita baca. Kata beliau, wajhul jalalah أن البراءة من سبل المغضوب عليهم الضالين في الاعتقاد والعبادات والعبادة والسياسة والأخلاق والعبادات شرط للبراءة من عذاب من العذاب والغضب والضلال. Kita perhatikan bahwa berlepas dirinya kita dari jalannya orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat di dalam perkara keyakinan, i'tiqad atau ibadah atau siasat atau akhlak, merupakan syarat selamatnya kita dari azab Allah, kemurkaan Allah dan kesesatan. Ya. Sekali lagi, bahwa berlepas dirinya kita dari jalan orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat dalam perkara keyakinan, ibadah, akhlak dan siasat, merupakan syarat keselamatan kita dari azab Allah, murkanya dan dari kesesatan. Wa anna hadhihi al-bara'ah takunu bi ittiba'i siratil as-sabiqin al-adillah 'ala at-tariq. Dan berlepas dirinya kita dari jalan mereka itu dengan cara kita mengikuti as-sabiqin al-adillah 'ala at-tariq, orang-orang pendahulu kita yang menunjuki kita kepada jalan yang benar. Siapa mereka? wahum fi hadhihi al-ummah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka di dalam umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Wa hadza yaqtadi ittiba'uhum. Wa hadza yaqtadi ittiba'uhum wa iqtifa'a atharihim wa luzum hadihim. Dan ini kalau begitu mengharuskan kita untuk mengikuti para sahabat, menelusuri jalan mereka dan terus berpegang dengan petunjuk mereka. Nah, ini yang difahami oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kalau begitu ayat ini surat Al-Fatihah ya menunjukkan kepada kita tentang keharusan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Bahkan itu merupakan ittiba' siratul mustaqim. Dan itulah cara untuk kita berlepas diri dari al-maghdhub 'alaihim dan adh-dhalim. Yang kita minta kepada Allah supaya kita selamat dari jalan mereka. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولِ. Dan orang-orang yang menyelisih Rasul, menentang Rasul, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, setelah jelas petunjuk baginya, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kita palingkan dia kemana dia berpaling, ونصليه جهنم, dan kita akan masukkan dia ke dalam jahannam, وساءت مصيرا, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwan fi din a'azzakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan dalam kitab yang sama, وجه الدلالة أن الآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سببا لتولي سبل الضلال وسلي جهنم. Ayat ini menjadikan bahwa atau menerangkan bahwa orang yang menyelisihi jalannya kaum mukminin ya, ini merupakan sebab berpalingnya dia menuju kepada kesesatan dan menuju kepada jahannam. Kama dallat ala anna tiba'a Rasul SAW wa huwa min a'zami usul Islam. Sebagaimana juga ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya Nabi ya, mengikuti jalannya Nabi, dan ini merupakan prinsip yang besar di dalam Islam ini, mustalziman bisuluki sabilil mu'minin mujiban lahu, artinya harus kita atau kita harus mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya. Wa sabilul mukminin huwa aqwalu wa af'alu sahabah ridwanullah alaihim. Dan jalannya kaum mukminin itu siapa? Jalannya siapa? Jalannya kaum mukminin itu artinya adalah ucapan dan perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Ala hadza qauluhu ta'ala, dalla ala hadza qauluhu ta'ala, yang menunjukkan seperti ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 285, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula kaum mukminin beriman. Siapa kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini? Wal mu'minun ana idzin hum as-sahabah laysa illa. Dan kaum mukminin saat itu adalah sahabat, tidak ada yang lain. Ya. Sekali lagi saya ulangi di sini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Surat An-Nisa yang tadi kita baca, yang Allah katakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Orang yang menyelisih Rasul, menentang Rasul setelah petunjuk itu jelas baginya dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin, kita akan palingkan dia kemana dia berpaling dan kita akan masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang maknanya, jadi ayat ini menunjukkan ketika seseorang mengikuti jalannya selain kaum mukminin, maka dia akan mendapatkan kesesatan dan ia akan menjadi penghuni jahannam, dan sejelek-jelek tempat kembali adalah jahannam. Sebaliknya pula ayat ini menunjukkan kalau begitu bahwa mengikuti sunnah Nabi, ini artinya kalau begitu harus ittiba' sabilul mu'minin. Kita perhatikan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah kandengkan di sini orang yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Berarti sebaliknya, orang yang mengikuti Rasul dan mengikuti jalannya kaum mukminin. Jadi ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul, itu artinya kalau begitu kita harus mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya. Sekarang siapa kaum mukminin yang dimaksud? Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi jalannya kaum mukminin itu adalah jalannya para sahabat. Ucapan para sahabat dan perbuatan para sahabat Nabi. Merekalah kaum mukminin yang ada saat itu. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 245, ya, bahwa mereka yang dimaksud dengan kaum mukminin lebih utama daripada yang lain. Jadi ayat ini merupakan dalil tentang keharusan kita, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi, mengikuti ucapan-ucapan mereka, mengikuti perbuatan mereka, yang mereka dengan itu, ya, menjelaskan Al-Quranul Karim. Apakah mereka langsung dapat dari Nabi secara lisan, ataukah mereka pahami dari ucapan-ucapan Nabi kemudian mereka terangkan melalui ucapan mereka atau melalui perbuatan mereka. Kemudian yang lain, ya, surat Luqman ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah berfirman menceritakan tentang wasiatnya Luqman kepada anaknya. "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Allah firmankan dalam surat Luqman tersebut, "Wattabi' sabila man anaba ilayya," dan ikutilah. Atau ini belum masuk dalam maksudnya Luqman. Kalau kulli hal, Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya," dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ada perintah dari Allah, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa itu orang-orang yang anaba ilayya, kembali kepadaku? Ibnu Qayyim terangkan, qala rahimahullah, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah, dan semua para sahabat masing-masing dari mereka munibun ila Allah, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi man anaba ilayya, orang-orang yang kembali kepadaku, ini para sahabat Nabi SAW, mereka paling berhak mendapatkan sifat ini, orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau begitu, fayajibu ittiba'u sabilihi, wajib kalau begitu kita mengikuti jalannya para sahabat berdasarkan perintah Allah, wattabi', dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Wa aqwaluhu wa atiqadatuhu min akbari sabilihi, dan ucapan para sahabat, keyakinan para sahabat, ini adalah jalan para sahabat Nabi SAW. Sehingga ketika kita disuruh mengikuti jalan mereka, artinya kita ikuti keyakinan-keyakinan mereka, kita ikuti ucapan-ucapan mereka, ridwanullah alaihim jami'an. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullah sampai belasan ayat menyebutkan, ya, dalam kitab tersebut, dan beliau terangkan secara rinci sisi yang menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat itu merupakan hujjah yang harus kita ikuti dalam kita memahami agama ini, dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Nabi adalah hadis yang tadi kita baca. Ya. Nabi katakan khairun nas qarni dan seterusnya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemaladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, menerangkan hadis ini, fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna khairal qurun qarnuhu mutlaqan. Nabi SAW mengabarkan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi beliau. Ya, mutlaqan, secara mutlak. Dan pujian yang semacam ini yang Nabi sebut bahwa mereka adalah mendapatkan khairiyah, kebaikan. Wa dzalika yaqtadhi taqdimuhum atau taqdimahum fi kulli babin min abwabil khair. Ini mengharuskan untuk mereka itu selalu dikedepankan, selalu diutamakan, fi kulli babin min abwabil khair, dalam segala urusan kebaikan seluruhnya. Wa illa law kanu khairan fi ba'dil wujuh lam yakunu khairal qurun mutlaqan. Seandainya mereka itu tidak mendapatkan kebaikan dari atau dalam seluruh sisi kebaikan, maka mereka bukan sebaik-baik umat, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi ucapan Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia, ini bahwa kalau begitu mereka sebaik-baik manusia dalam segala urusan. Ya. Kalau mereka hanya baik dalam sebagian urusan, mereka bukan khairul qurun, bukan sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik generasi. Kalau begitu, kebaikan ini mencakup kebaikan dalam amalan, kebaikan dalam pemahaman, kebaikan dalam dakwah, kebaikan dalam ilmu. Nah, kalau pemahaman mereka itu sebaik-baik pemahaman, maka tidak ada apa lain bagi kita kecuali harus mengikuti pemahaman mereka, pemahaman yang terbaik. Nah, inilah sisi pendalilan dari hadis ini. Ya, jadi kalau begitu, seperti kata Ibnu Qayyim, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka kalau begitu harus kita utamakan dalam segala hal, nah, dari perkara-perkara kebaikan, terutama dalam kita menelusuri agama ini, dalam kita memahami kitab dan sunnah. Kalau begitu kita harus lebih dahulukan pemahaman mereka, lebih dahulukan keyakinan mereka daripada yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan memahami kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu alaihim jami'an. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kita nukilkan di sini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna allaha nazara ila qulubil ibad, Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati manusia, fawajada qalba muhammadin khaira qulub, maka Allah subhanahu wa ta'ala dapati kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira qulub, kalbunya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik kalbu. Astafahu li nafsihi wa bta'atahu bi risalati, maka Allah utus Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Allah pilih di antara manusia yang ada dan Allah utus sebagai rasulnya. Karena tadi, thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Lalu Allah melihat kalbu manusia, ya, hamba-hamba Allah setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah dapati kalbu para sahabat Nabi sebaik-baik kalbu hamba-hamba Allah seluruhnya. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, maka Allah jadikan para sahabat Nabi sebagai orang-orang yang selalu menyertai nabinya. Yuqatiluna 'ala dinihi, yang berperang demi membela agamanya. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa kalau begitu, ya, mereka dijadikan oleh Allah SWT sebagai para sahabat Nabi karena mereka orang-orang yang terbaik. Ya, kalbu mereka yang paling murni di antara hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Sehingga kalau begitu, ini juga isyarat bahwa kita harus mengikuti mereka. Dalam ucapan yang lain dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa saja di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, artinya ingin menelusuri sebuah jalan, falyastanna biman qad mat, hendaknya dia ambil jalannya orang yang telah meninggal. Siapa itu yang telah meninggal? Bukan siapa orang yang telah meninggal, tapi siapa mereka? Nanti akan beliau terangkan. Falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Hendaknya ia mengambil sunnahnya orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Bisa jadi orang yang masih hidup terfitnah, nanti melenceng. Bisa. Tapi ikutlah jalannya orang-orang yang telah meninggal. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhal hadhihi al-ummati wa abarruha quluban. Mereka para sahabat Nabi itu orang yang paling afdal di tengah-tengah umat ini. Wa abarruha quluban, dan orang yang kalbunya paling baik. Wa a'maquha ilman, orang yang ilmunya paling dalam. Wa aqalluha takallufan, orang yang paling tidak bertakalluf, orang yang paling tidak membebani diri. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, mereka adalah kaum yang Allah pilih mereka li suhbati nabiyhi, untuk menjadi para sahabat Nabi. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka yang seperti ini. Wattabi'u fi atharihim, ikuti jalan mereka. Watamassaku bima stata'tum min akhlaqin, pegangi akhlak mereka semampu kalian. Wa dinihi, dan agama mereka pegangi semampu kalian. Fa innahum kanu 'alal hadyil mustaqim, sesungguhnya mereka itu di atas petunjuk yang lurus. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini termasuk fuqaha'us sahabat, para sahabat, ya, ahli fikihnya para sahabat. Beliau katakan kata-kata ini, ya, kata beliau, kalau kita perhatikan tadi bahwa beliau menyuruh kita ketika kita ingin menelusuri sebuah jalan, pilih jalannya mereka para sahabat. Kita lihat bagaimana sifat para sahabat. Bagaimana diungkapkan oleh Ibn Mas'ud, mereka itu adalah afdalu hadhil ummah, orang yang paling baik dari umat ini. Tidak ada yang lebih baik dari para sahabat, tidak ada sampai akhir zaman. Wa abarruha quluban, kalbunya paling bagus, paling baik. Orang-orang yang ikhlas, ya, tidak menginginkan harta duniawi ketika menyampaikan agamanya, ketika mengamalkan agamanya. Tidak menginginkan jabatan dan lain-lain, tidak. Ya, ikhlas, mukhlisin, benar-benar. Wa amakuha ilman, ilmunya paling dalam. Ya, ini harus kita sadari. Kalau kita menyadari seperti itu, kita enggak akan lancang mendahului para sahabat Nabi dalam berpendapat. Karena sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini, jangankan sahabat Nabi, Nabi saja dilancangi. Ya. Tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa Nabi sudah enggak perlu lagi. Karena kita butuh tafsir Al-Qur'an yang baru. Enggak perlu dengan tafsirnya Nabi, karena tafsirnya Nabi sesuai dengan keadaan zaman yang saat itu ada. Ya, golongan cil yang seperti itu, dan At-Turabi, Hasan At-Turabi juga seperti itu. Dan pengikutnya juga banyak, ya kan? Nah, itu Nabi, apalagi para sahabat dalam pandangan mereka tentu sudah dada artinya. Tapi kita lihat ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwa para sahabat adalah a'makuha ilman, orang yang ilmunya paling dalam dari umat ini. Ya, dikatakan pula oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Saya ingat bahwa beliau mengatakan ketika mensifati para salafus saleh, an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kaffu. Mereka itu berdasarkan ilmu ketika mereka enggak mau bicara misalnya. Ketika mereka bicara, bicara dengan ilmu. Ketika mereka enggak mau bicara dalam perkara-perkara tertentu juga berdasarkan ilmu, bukan karena mereka enggak tahu. Bukan karena mereka bodoh kemudian mereka enggak bicara ini dan itu, tapi mereka tahu ini perkara yang enggak perlu dibicarakan. Wa bi basarin nafidin kaffu, dengan pandangan yang jeli, pandangan yang matang, mereka itu menahan diri untuk berbicara pada perkara-perkara tertentu. Ini seperti yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa para sahabat a'maquha ilman, ilmunya paling dalam di antara umat ini. Wa aqalluha takallufan, orang yang paling tidak membebani diri. Ya, mereka bebankan pada diri mereka yang memang menjadi beban, yang dibebankan oleh syariat. Ya, seperti golongan orang-orang yang membebani diri sesuatu yang dibebankan oleh syariat, tidak. Ya, sehingga ketika mereka menyampaikan kepada orang bukan untuk membebani orang, tidak, tapi ini memang murni dari syariat. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah, tadi maksud ikhtarahumullah. Jadi mereka jadi para sahabat itu bukan kebetulan mereka jadi sahabat Nabi, bukan. Tapi mereka orang yang Allah pilih, pilihan Allah untuk menjadi para sahabat Nabi. Wa iqamati dinihi, dan orang yang Allah pilih untuk menegakkan agama ini. Maka wasiat Ibnu Mas'ud terakhir, ittabi'u fi atharihim, ketahui keutamaan mereka. I'rifu fadlahum, ketahui ini keutamaan mereka yang seperti itu. Jangan seperti orang-orang yang enggak tahu keutamaan para sahabat. Ketahui keutamaan mereka yang seperti itu. Wattabi'u atharahum wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim. Ikuti jejak mereka. Termasuk dalam kita memahami agama ini, tentu itu yang paling penting. Ya, memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya, ikuti jejak mereka. Pegang teguh semampu kalian akhlak mereka, dalam berakhlak ikuti mereka. Wa dinihim, dan dalam beragama ini. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, mereka itu di atas petunjuk yang lurus. Ya, di atas petunjuk yang lurus, tidak melenceng, tidak sesat. Mereka itu alal hadil mustaqim. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam akidahnya juga menyebutkan usul sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kita adalah at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulullah, berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi SAW. Ini di antara awal yang pertama disebutkan oleh Imam Ahmad ketika menyebutkan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah dalam akidah beliau yang disebutkan dalam usul i'tiqad ahli sunnah, cara usul i'tiqad ahli sunnah karya Al-Lalakai. Di antara yang pertama disebutkan ini, usul sunnah innana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami yang pertama adalah at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulullah, berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi SAW, walik tidak bihim, dan mengikuti mereka. Jadi dengan keterangan yang sedikit tadi, ya, para ulama menerangkan panjang lebar. Nah, apa yang kita sebutkan ini sedikit sekali, itu sudah cukup insyaallah bagi kita untuk mengetahui bahwa kita dalam memahami kitab dan sunnah tidak boleh lepas daripada prinsip ini. Mana kalau orang lepas daripada prinsip ini, tidak ada lain kecuali seperti yang Allah ancamkan, walihi ma tawalla, biar dia berpaling kemana berpaling, dan akhirnya muslihi jahannam, kita masukkan ke dalam jahannam. Tapi kalau dia ikuti ini, maka dia akan selamat daripada itu, akan selamat daripada kesesatan. Orang yang mengikuti ini akan dapat siratul mustaqim, sebaliknya yang tidak mengikuti ini akan mendapatkan kesesatan, ya, jalannya orang-orang yang Allah murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Salah satu kisah yang disebutkan dalam masalah ini, satu hal yang mungkin sebagai bentuk konkret ya yang disebutkan oleh para ulama adalah kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mempraktikkan prinsip ini. Kita tahu bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah mengalami masa mihnah. Ya, beliau diuji, beliau disiksa karena beliau berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saat itu diserang dengan begitu keras dan begitu kuat oleh orang-orang Mu'tazilah, bukan melalui ceramah ya, bukan melalui tulisan, tapi melalui tangan penguasa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Saat itu mengalami serangan yang begitu kencar dari orang-orang Mu'tazilah dengan tangan besi. Al-Imam Ahmad rahimahullah salah satu kurban daripada mihnah ini. Beliau dipenjara beberapa periode kekhilafahan ya. Zaman Al-Ma'mun beliau sudah dicari-cari. Zaman Al-Mu'tasim billah ya juga dipenjara dan disiksa. Kemudian zamannya Al-Wasik juga seperti itu. Setelah zamannya Al-Mutawakkil 'ala Allah, di masa itu Al-Imam Ahmad rahimahullah dipanggil oleh khalifah Al-Muhtadi. Al-Muhtadi ini adalah seingat saya anaknya Al-Mutawakkil. Disuruh oleh ayah untuk memanggil Imam Ahmad yang ketika itu ada dalam penjara. Maka dipanggillah beliau. Ringkas cerita, dihadapkan Al-Imam Ahmad ini rahimahullah ta'ala dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat adalah tokoh Mu'tazilah yang saat itu mempelopori dakwahnya Mu'tazilah dan yang pengaruhnya sangat besar pada para khalifah untuk menyiksa para ulama dan untuk memaksa orang untuk mengikuti mazhab mereka. Ketika dihadapkan dua orang itu, khalifah mengatakan ingin mengadu argumen antara keduanya. Menyuruh Ibnu Abi Duat untuk bertanya kepada Imam Ahmad, mengajukan pertanyaan supaya dijawab oleh Imam Ahmad. Sebelum Imam Ahmad rahimahullah menjawab, Imam Ahmad mengatakan, saya yang akan bertanya ya. Bukan saya yang akan menjawab, tapi saya dulu yang akan bertanya. Maka dipersilahkan oleh khalifah untuk Imam Ahmad bertanya. Maka pertanyaan yang pertama kali diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah kepada Ibnu Abi Duat, katanya, apakah dakwah yang kau serukan ini sekarang, akidah yang kau perjuangkan ini sekarang, adalah akidah yang pernah diseru oleh Nabi SAW? Dia jawab tidak, karena enggak pernah ada hadis yang seperti itu. Dia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah, Al-Quran bukan kalamullah, tidak ada seperti itu. Ya, maka pertanyaan yang kedua, apakah ini juga dakwahnya Abu Bakar? Pernah diserukan oleh Abu Bakar? Dia jawab tidak. Pertanyaan ketiga, apakah ini juga pernah didakwakan oleh Umar? Dia jawab tidak. Apakah ini juga pernah didakwakan oleh Utsman? Dia jawab tidak. Apakah ini juga pernah didakwakan oleh Ali? Juga tidak. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, sebuah perkara yang pernah, tidak pernah didakwakan oleh Nabi, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman dan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ya, cuma ada dua kemungkinan pada dirimu wahai Ibnu Abi Duat. Sekarang kalau begitu, apakah mereka Nabi dan para khulafaur rasyidun mengetahui perkara ini atau tidak? Kalau kamu katakan mereka itu mengetahui perkara ini, kemudian mereka diam, ya sudah, kamu juga mestinya diam sebagaimana mereka diam. Kenapa Nabi mendiamkan sesuatu? Para sahabat Khulafaur Rasyidun mendiamkan sesuatu yang seperti kita katakan tadi, ucapan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa mereka mendiamkan sesuatu itu dengan ilmu. Kenapa kamu berani bicara sesuatu yang mereka diam? Itu kalau seandainya mereka tahu apa yang kamu dakwahkan. Tapi kalau seandainya mereka tidak pernah tahu, kenapa kamu dakwahkan sesuatu yang tidak pernah menjadi pengetahuan mereka, tidak pernah menjadi keyakinan mereka? Artinya kalau begitu kamu mendakwahkan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang sesat, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidun. Kurang lebih seperti ini kisah dialog antara Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Abi Duat. Maka sejak itu Ibnu Abi Duat terdiam, tidak bisa menjawab sedikit pun. Maka saat itu pula Ibnu Abi Duat tidak berani lagi untuk mendebat orang di dalam masalah ini, yang dulunya ahli debat, ahli berdialog dalam masalah ini. Ya, begitu pula saat itu pula Ali bin Ahmad akhirnya dilepaskan, dibiarkan kembali ke rumahnya. Saat itu pula Khalifah Al-Mutawakkil ya tidak lagi bicara masalah ini. Ya, tidak lagi mendakwahkan dakwahnya orang-orang Mu'tazilah. Sehingga pada masa Mutawakkil ala Allah, ya, begitu pula saat itu pula Imam Ahmad akhirnya dilepaskan, dibiarkan kembali ke rumahnya. Saat itu pula Khalifah Al-Mutawakkil ya tidak lagi bicara masalah ini. Ya, tidak lagi mendakwahkan dakwahnya orang-orang Mu'tazilah. Sehingga pada masa Mutawakkil ala Allah tidak lagi ada dakwahnya orang-orang Mu'tazilah, bahkan yang nampak saat itu adalah dakwahnya Ahlussunnah. Kita lihat di sini kisah dialog antara Imam Ahmad rahimahullah yang sungguh menjadi pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita memahami dakwah, bagaimana kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itulah ya keyakinan-keyakinan yang ada, yang muncul di saat ini ataupun sebelum saat ini. Kita lihat apakah keyakinan-keyakinan seperti itu menjadi keyakinan para sahabat ya atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Kalau iya, kita yakini. Nah, ini patokan yang sangat penting ya, yang harus kita ikuti. Ikhwan fiddin a'azakumullah, sebaliknya juga para ulama rahimahumullah mencontohkan sebuah contoh dalam masalah ini. Ketika seseorang tidak mengikuti sunnah Nabi, maka dia sesat. Ya, di zaman ini misalnya, kalau itu contoh di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, di zaman ini contoh yang sering disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kaset-kasetnya misalnya adalah kelompok Al-Qadianiyah, yang lebih dikenal di negeri kita ini dengan kelompok Ahmadiyah. Mereka juga tentu berpegang dengan Kitabullah ya, tapi mereka pahami Kitabullah tadi dengan pemahaman mereka sendiri. Contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah SWT berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Nabi Muhammad, bukanlah Muhammad adalah ayah salah seorang di antara orang laki-laki di antara kalian. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Kita artikan penutup para nabi. Nah, begitulah difahami oleh Nabi sendiri dan para sahabatnya dan ulama kaum muslimin. Tiba-tiba muncul kelompok Ahmadiyah ini. Mereka membaca ayat ini dan meyakininya. Tapi apa yang mereka tafsirkan pada kata-kata khataman nabiyyin, penutup para nabi? Menurut mereka bahwa khatam di sini bukan artinya penutup, tapi di sini adalah apa, cincin. Ya. Cincin dalam bahasa Arab artinya, bahasa Arabnya khatam. Jadi akan tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan cincinnya para nabi. Artinya ini hiasannya para nabi. Nabi Muhammad adalah hiasannya para nabi. Kalau orang enggak punya latar belakang yang kuat dalam masalah agama, barangkali akan mengiyakan tafsirnya Ahmadiyah. Oh benar, nabi itu orang yang paling utama di antara para nabi. Sehingga kalau nabi dikatakan cincinnya para nabi, hiasannya para nabi, benar. Ini pujian buat nabi. Tapi sungguhnya mereka di balik tafsir ini menginginkan sesuatu yang lain. Mereka dengan tafsiran seperti ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa nabi sebagai penutup para nabi. Kalau nabi bukan penutup para nabi, maka di sana ada nabi-nabi yang lain. Mungkin muncul nabi selain Nabi Muhammad SAW setelah nabi. Karena ayat Al-Quran tidak menunjukkan bahwa nabi sebagai penutup. Khatam di situ artinya sebagai cincin, hiasannya para nabi, tidak menutup kemungkinan adanya nabi yang lain. Nah ini syubhatnya mereka. Dan dari sinilah, atau di antaranya dari sinilah, orang-orang Ahmadiyah sesat. Ya, akhirnya mereka meyakini adanya para nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad muncul pertama kali sebagai pencetus kelompok ini, mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian anaknya, kemudian jadi nabi banyak sekali. Barangkali setiap pimpinan mereka mati, muncul nabi yang lain. Ya. Ini akibat daripada tidak memahami ayat sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Padahal para salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an, nabi dan para sahabatnya, memahami bahwa ini artinya penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan itu dipertegas dari tafsiran nabi itu sendiri. Kita ingat bahwa nabi sebagai penafsir Al-Quran, dalam hadis nabi sekian ayat menunjukkan, sekian hadis menunjukkan bahwa beliaulah penutup para nabi. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa." Sesungguhnya engkau wahai Ali, kedudukanmu itu seperti kedudukan Harun terhadap Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad pergi, kemudian Ali disuruh menjaga kota Madinah. Begitu pula itu seperti ketika Nabi Musa pergi, kemudian Nabi Harun. Ketika Nabi pergi, Nabi menyuruh Ali untuk menjaga kota Madinah. Ketika Nabi Musa pergi, menyuruh Nabi Harun untuk menjaga daerahnya, menggantikan Nabi Musa. Maka Nabi katakan, engkau ya wahai Ali, kedudukanmu dariku seperti kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Illa annaka lasta binabi, akan tetapi engkau bukanlah nabi. Disebutkan pula di situ hadis nabi yang mananya, akan tetapi sungguhnya tidak ada nabi setelahku. Nah, dan banyak lagi hadis yang semacam itu, sehingga dari sini kita simpulkan, ya, kalau seseorang memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman dari dirinya sendiri, dia akan sesat dan pasti, ya, pasti sesat, tidak ada kemungkinan yang lain. Ikhwan fillah azzakumullah, ini satu hal dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat penting untuk kita pegang. Yang selanjutnya, di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu berdakwah kepada tauhid. Dakwahnya Ahlussunnah adalah dakwah tauhid. Dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid ini merupakan dakwahnya para rasul. Ya. Para rasul Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhirnya mendakwahkan kepada tauhid. Dan cukuplah sebagai kemuliaan bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Sehingga dakwah kita ini dakwah tauhid. Tidak seperti yang lain. Banyak dari jamaah-jamaah dakwah yang tidak memberikan bagian yang cukup untuk berdakwah kepada tauhid. Mereka tentu mengakui apa itu tauhid dan meyakini. Tapi banyak di antara mereka yang mengatakan sudah banyak dakwah tauhid. Sudah lama kita